Maaf, aku tak berdaya. Seperti yang engkau inginkan, untuk melupakan dirimu dan segala yang ada padamu. Menerima cinta, apalagi berkasih mesra. Ku tak ingin akhirnya kau kecewa. Sejak ku mengenali dirimu, ku dapat luas langit biru. Dari detik pertama bersua, lalu berpayungkan rindu. Manalah mungkin di ruang langit akan tertulis namaku. Aku hanya seburung pipit di mata yang engkau inginkan, untuk melupakan dirimu dan segala yang ada padamu. Aku hanya insan biasa, tak pantas menerima cinta. Apalagi berkasih mesra, aku tak ingin akhirnya kau kecewa. Sejak ku mengenali